ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Kawan Abu Tina Azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-560. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul bakhiri wal mufik, kamathali rajulaini, alaihima junnatani min hadid, min tudihima ila tarokihima." Permisalan orang yang bakhil dan orang yang berinfak seperti dua orang laki-laki yang memakai baju besi. Yang meliputi bagian dada sampai lehernya. Fa ammal mufiq fala yufiku illa sabagat awafarat ala jildihi hatta tufiya bananahu wa ta'fuwa atharahu. Adapun orang yang rajin infak, maka setiap kali berinfak, maka baju besinya tadi akan menutupi seluruh kulitnya sampai bagian tubuhnya dan sampai pengaruh dari jalannya. Wa ammal bakhil fala yuridu ayyun fi qashay'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha fala tatasi. Adapun orang bakhil, maka tidaklah ia menginginkan untuk berinfak kecuali baju besinya semakin membuat lengket setiap lingkaran yang ada di tempatnya. Dia berusaha untuk melonggarkan baju besi itu, namun dia tidak mampu melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wal junnah ad-dir'u. Junnah artinya ialah baju besi. Wa maknahu annal munfiqa kullama anfaqa sabaghat wa talat hatta tajurra wa ra'ahu wa tuhfiya rijlaihi wa athara mashyihi wa khutuwatihi. Makna baju besi yang dipakai oleh orang yang berinfak. Setiap kali berinfak, baju besinya semakin longgar, semakin panjang, sampai bisa menutupi belakangnya, sampai bisa menutupi kedua kakinya, bahkan bisa menutupi bekas-bekas jalan dan langkahnya. Nah, Ikhwan Fillah Azzakumullah, dalam hadis yang mulia ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan kepada kita tentang perumpamaan keadaan orang yang bakhil dan orang dermawan yang rajin berinfak. Orang yang dermawan yang rajin berinfak itu seperti orang yang memakai baju besi, yang mana baju besinya ini bisa disetting ya, untuk bisa menutupi seluruh tubuhnya, bisa dilonggarkan sesuai dengan kemauannya, sehingga nyaman ketika memakai baju besi tadi. Sedangkan orang yang bakhil diumpamakan seperti orang yang memakai baju besi yang tidak bisa dirubah-rubah. Bahkan baju besinya tadi itu sempit yang membuat sesat gerak orangnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, orang yang rajin berinfak, orang yang dermawan, itu hidupnya terasa lapang, rezekinya juga terasa lapang dan barokah, sehingga dia senantiasa memiliki ketentraman hati, kenyamanan dalam hidup. Sedangkan orang yang bakhil itu merasa geraknya itu sempit, merasa dibayang-bayangi ketakutan, uangnya habis, sehingga seolah-olah dia gak mampu berbuat banyak dengan uangnya tadi itu. Pengen ini gak jadi, pengen itu gak jadi. Kenapa? Takut habis uangnya. Nah, karena pertimbangannya tadi itu, uang itu kalau dikeluarkan lama-lama tambah habis, sehingga dia tidak bisa menikmati kenyamanan hidup sebagaimana yang dinikmati oleh orang yang dermawan, rajin berinfak. Maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, as-sadaqah tasturul khotoya kama yughatti ats-tsaub alladhi yajurru 'alal ardi athara sahibihi bi muridzail 'alai. Sedekah itu bisa menutup kesalahan, seperti baju besi yang terus memanjang sampai ke tanah, sampai menutupi langkah-langkah pemiliknya. Jadi di antara faedahnya tadi, orang yang berinfak diumpamakan seperti orang yang memakai baju besi yang longgar, yang menutupi seluruh tubuhnya, yang bisa menutupi kakinya, bahkan bisa menutupi langkah-langkah kakinya tadi. Nah, maknanya orang yang rajin sedekah, sedekahnya tadi itu mampu menutupi kesalahannya, menghapus kesalahannya, sebagaimana tertutupinya badan dengan baju yang longgar. Faedah yang kedua, al-wa'du lil-mutasaddiq bil-barakah wal-aun wa sadril awrah wasiyana minal bala. Hadis ini berarti terdapat janji bagi orang yang rajin sedekah bahwa hartanya akan barokah, akan mendapat pertolongan dari Allah, aibnya akan ditutup oleh Allah, bahkan akan dijaga dari bencana dan musibah. Sebagaimana baju besi melindungi pemakainya dari senjata. Nah, insya Allah hartanya barokah. Allah akan menolongnya dalam urusannya. Allah akan menutup aibnya. Allah akan menjaganya dari bencana. Kemudian faedah yang ketiga, wa'id lil bakhil bihadki auratihi wa kaunihi hadafan disihabil balad. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang bakhil. Di antaranya ialah aibnya akan dibongkar oleh Allah. Kemudian dia menjadi tujuan panah musibah atau bencana. Jadi orang yang bakhil itu aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bakhil itu tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari cobaan-cobaan atau musibah bencana. Sebagaimana baju besinya tak bisa dilonggarkan, hanya menutupi bagian atas sehingga bagian-bagian bawah mudah dapat serangan apa ini senjata. Waliyadzubillah. Kemudian faedah berikutnya, al-karim idza hamma bis-shadaqah insarafa laha sadru wa tawabat nafsu. Orang yang dermawan itu kalau ingin bersedekah itu dadanya terasa lapang, jiwanya terasa tenang. Sebagaimana gambaran tadi, orang yang bersedekah digambarkan orang yang pakai baju besi dengan nyaman, bisa dilonggar-longgarkan, ya. Nah, sehingga ketika orang yang dermawan itu mengeluarkan sedekahnya dengan lapang dada, hatinya senang. Wal bakhil idza hadatha nafsu bis sadaqah sahat wa dhaqa sadru wa qabadat yada. Sebaliknya, orang yang bakhil itu kalau pengin sedekah itu belum keluar sedekahnya, ya, dadanya sudah terasa sempit, tangannya itu terasa terikat, tak bisa gerak, maju mundur, sudah kopokah, enggak. Sebagaimana orang yang pakai baju besi dalam keadaan baju besinya itu sempit, dia tak bisa gerak. Nah, keadaan orang yang dermawan dan orang yang bakhil seperti itu. Kemudian faedah berikutnya, yasturullahul munfik bidarain wa yafduhul bakhil fihima. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib orang yang rajin berinfak di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menyingkap aib orang yang bakhil di dunia dan akhirat. Insyaallah. Jadi semakin bakhil, semakin banyak aib-aib yang akan dimunculkan oleh Allah. Semakin banyak yang tahu aib orang itu. Itu di dunia, di akhirat juga begitu. Aib-aibnya akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya yang ke-561, wa anhu qal Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi adri tamrah min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allahu illa thayyiba fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu. Hatta takuna mitl jabal. Barang siapa yang bersedekah seukuran satu butir kurma dari hasil kerja yang baik, Allah memang tidak menerima kecuali yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan harta sedekahnya tadi itu untuk pemiliknya. Sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan tanah padang pasir ya, sampai bisa seperti gunung. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim. Al-Falubu bifathil fa'i wa dhammil lam wa tasdidil wawi wa yuqalu aidan bikasril fa' wa isqalil lam wa tahfifil wawi wa huwal buhr. Al-Falubu, fa'nya di fathah, lamnya di dhammah, wawunya di tasdid, bisa juga dibaca fa'nya di kasrah, lamnya di sukun, wawunya dibaca tanpa tasdid, al-fil, artinya ialah al-muhur, yakni gurun pasir. Taib. Dalam hadis ini, khana bujina azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa harta sedekah itu akan menjadi barokah dan semakin banyak. Nah, seperti orang kalau mengumpulkan pasir yang terus begitu bisa sampai seperti gunung. Nah, maka di sini disebutkan beberapa faedah di antaranya. Yang pertama, al-hathu ala sadaqah walau bi adli tamrah. Anjuran untuk bersedekah walaupun hanya sebutir kurma saja. Apalagi satu pak kurma, apalagi satu dus kurma ya. Tambah banyak. Yang kedua, as-sadaqatu min kasbin thayyib li'anna Allah la yaqbalu illa thayyib. Sedekah itu harus dari hasil kerja yang halal, yang baik, karena Allah hanya menerima yang baik. Jadi kalau sedekah tadi itu dari harta yang haram, dari pekerjaan yang haram, maka enggak diterima oleh Allah. Jadi harus dari apa ini? Usaha yang thayyib, yang baik. Faedah berikutnya, di sini isbatul yad lillahi ta'ala menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan. Dan kedua tangan Allah itu yamin, kanan. Ya, kita tak usah bayang-bayangkan ya. Tangan itu nama sama dengan tangan-tangan yang lain, tetapi hakikatnya yang berbeda ya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Secara nama saja ya, untuk memahami maknanya tadi itu. Dan kedua tangan Allah itu kanan. Nah, tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuk tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengimani karena ini adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi hanya bersabda berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bahwa amal yang sholih itu pahalanya bisa berlipat ganda tergantung pada niat orang yang mengamalkannya. Nah, seperti sedekah dengan sebutir kurma itu mungkin remeh ya, tapi besar, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sedekah tadi itu dari hasil kerja yang halal dengan niat yang ikhlas karena Allah, bebas dari riya, bebas dari sum'ah, dan sasarannya tepat, diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Misalkan orang itu kelaparan, sedangkan kita cuma punya satu kurma, satu butir kurma, terus kita kasihkan kepada orang yang kelaparan tadi, sehingga orangnya tadi itu selamat biidillah dari kematian dengan sebab kelaparan, maka pahala sebutir kurma sedekah tadi bisa berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis berikutnya yang ke-562. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainama rajulun yamsi bi falatin minal ardi fasami as-sautan fi sahabatin iski hadiqata fulan. Ketika ada seorang laki-laki yang berjalan, nah, di daerah yang tidak ada airnya, jadi falat itu bisa diartikan gurun sahara, tiba-tiba dia mendengar suara di awan. Suara itu berbunyi iski hadiqata fulan, wahai awan, siramlah kebunnya si fulan. Fatanaha dalika sahab fa afragha ma'ahu fi harrah. Maka awan tadi itu bersuara seperti orang berdehem. Kemudian menuangkan air yang dikandungnya fi harrah. Naam, di sebuah bumi yang banyak batu-batuan hitam. Faida sarjatun mintil kasiraj kodistau abad dalikal mak bulau. Jadi haro itu tanah cadas bebatuan ya, tapi bisa menampung air karena daya resapnya apa ini? kurang. Ya. Faida sa'jatun mintil kasiraj qadis tau abad dalikal ma'kul lahu. Ternyata tempat mengalirnya air yang ada di tanah bebatuan tadi telah penuh dengan air. Fatatabba al-ma fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma fi mishatihi. Maka airnya tadi itu langsung memenuhi seluruh tanah bebatuan tadi. Ternyata ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di kebunnya memindahkan air tadi, ya, dengan apa ini, gayungnya, dengan alat pemindah air, ya. Faqala lahu ya Abdallah masmuk. Maka ada yang berkata kepadanya, wahai Abdullah, siapa namamu? Qala fulan. Bismillah disami'a fis-sahab. Maka laki-laki yang mendengar suara tadi bertanya, ya, wahai Abdullah, siapa namamu? Wahai hamba Allah, siapa namamu? Dia menjawab, nama saya si fulan. Nama yang persis didengar sama laki-laki tadi dari awal. Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi? Maka pemilik kebun tadi balik bertanya, wahai hamba Allah, kenapa kamu kok pakai tanya nama saya? Faqala inni sami'tu sautan fis sahabi alladhi hada ma'uhu yaqul iski hadiqata fulan ismi fama tasna'u fiha. Kata laki-laki yang mendengar suara dari awan tadi, sungguh aku mendengar suara dari awan yang diperintahkan untuk mengairi, ya, tempat ini. Ada suara yang mengatakan, siramlah kebunnya si fulan. Yang mana fulan yang dimaksud ialah namamu itu. Sebetulnya apa sih yang Anda lakukan kok sampai seperti ini? Faqala amma idqulta hadha fa inni andur ila ma yakhruju minha wa tasaddaqu bi thuluthihi wa aqulu ana wa iyali thuluthan wa urtu fiha thuluthahu. Rawahu Muslim. Kata si pemilik kebun, jika benar apa yang kamu katakan, maka yang aku lakukan seperti ini ialah aku menanami kebun ini sambil aku tunggu hasil dari kebun ini. Kalau sudah panen, sepertiga aku sedekahkan. Sepertiga untuk biaya makan aku dan keluargaku. Dan sepertiga lagi untuk mengelola kebun berikutnya. Ya, riwayat Muslim. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim. Al-harrah al-ardu al-mulabbasah hijaratan sudan. Al-harrah itu tanah yang memiliki batu-batu hitam. Wasyarjah bifathis syin al-mujamah wa iskanir ra wa bil jim hiya masilul ma. Syarjah sinnya di fathah, ra-nya di sukun. Nah, dan juga dengan jim, artinya ialah tempat mengalirnya air. Wallahu ta'ala. Baik, jadi kesimpulan dari hadis ini, suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada salah seorang hambanya jalan di sebuah tanah yang tidak ada airnya di Gurun Sahara. Laki-laki itu kemudian mendengar suara dari awan, dari awan yang ada di atas. Suara itu berbunyi, wahai awan, siramilah kebunnya si fulan. namanya jelas ya, kebunnya si bulan. Kemudian si awan ini kemudian bersuara seperti orang berdehem, kemudian menuangkan air yang dikandungnya tadi di sebuah harrah, tanah bebatuan yang menampung air yang ada saluran airnya ya. Ternyata airnya melimpah memenuhi tempat itu. Ternyata laki-laki ini mendapati ada seorang pemilik kebun yang berdiri di kebunnya ya, memindahkan aliran air itu bisa terus apa ini ke arah kebunnya ya. Nah, maka laki-laki yang mendengar suara dari awan tadi bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa nama Anda?" Pemilik kebun menjawab, "Nama saya Bulan." Tadi ini orangnya ya. Nah, persis nama yang didengar dari awan. Pemilik kebun balik bertanya, "Wahai hamba Allah, kenapa kok pakai tanya nama saya?" Laki-laki yang mendengar suara dari awan tadi menjawab, "Sungguh, tadi aku mendengar suara dari awan yang diperintahkan untuk menumpahkan airnya di tempat ini sambil mengatakan, siramilah kebunnya si fulan. Nama Anda yang disebut." "Kenapa kok sampai nama Anda disebut?" "Dari atas awan." Maka pemilik kebun menjawab, "Jika memang kejadian ini benar, maka sungguh selama ini yang aku lakukan bercocok tanam, kalau panen sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya lagi aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluargaku, sepertiganya lagi aku gunakan untuk modal bercocok tanam lagi." Nah, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fadlu taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala bil infaq. Keutamaan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berinfak. Maksudnya, orang itu kalau rajin berinfak itu sama saja dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saking dekatnya sampai namanya disebut, nah, di langit. Yang kedua, al-infaq fi sabilillah ghair muhaddad wa innama tahaddathahu al-hajah wa dhuruf aw al-insan nafsuhu tawaiyatan wa ikhtiyaran. Infak yang sifatnya sedekah fi sabilillah itu tidak ada batasannya, tergantung kebutuhan, tergantung kemauan orang yang bersedekah dan kerelaannya. Jadi kalau kita mau sedekah, mau infak, itu gak ada ketentuan batas minimal maksimal ya. Nah, selama kita masih sehat ya. Adapun kalau mau mati sekarat, itu baru ada ketentuannya, maksimal sepertiga. Nah, kalau zakat ada ketentuannya, di lain sedekah yang lain selain zakat. Oleh sebab itulah tadi pemilik kebun sedekahnya sepertiga hasil panen. Selanjutnya, minal malaikah man huwa muwakkal bil arzak. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa sebagian malaikat ada yang diserahi tugas untuk mengurus rezeki hamba-hamba Allah. Di antaranya Allah perintahkan awan untuk mengairi kebun seseorang. Nah, ini biasa kita lihat ya, kalau air hujan itu tempatnya berdekatan, satunya kena hujan, satunya tidak, ya kan? Kenapa? Karena Allah yang mengatur itu semua dengan menugasi para malaikat. Kalau memang Allah perintahkan kebunnya si Fulan yang disirami, kebunnya si Alan yang di sampingnya tidak, ya enggak kena hujan walaupun berdampingan. Sebagaimana kita sering menyaksikan, ya kan? Di jembatan sebelah satu sisi sini hujan, sisi yang sananya enggak hujan. Nah, jadi bukan sesuatu yang asing. Barakallahu. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat faedah fadilatus sedekah, keutamaan sedekah. Di antara keutamaannya ialah orang yang bersedekah namanya harum di dunia dan juga di kalangan penduduk langit. Allah biasa menyebut nama orang yang sedekah tadi. Sebagaimana dalam hadis yang lain, setiap pagi itu ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang bersedekah dan mendoakan kecelakaan bagi orang yang bakhil. Nah, sehingga ketika ada yang sedekah, namanya harum di kalangan penduduk langit, sehingga namanya disebut. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan bercocok tanam. Ya. Jadi bercocok tanam, bertani, berkebun, ini ada keutamaannya. Baik. Yang pertama di antara keutamaannya ialah hasil kebunnya tadi. Di samping bisa disedekahkan untuk manusia, kalau seandainya ada burung-burung atau binatang yang ikut menikmati, itu dapat nilai sedekahnya juga. Ya. Nah, yang kedua, orang yang bercocok tanam atau berkebun itu tawakalnya tinggi. Ya. Kenapa? Ya karena dia yang pertama sudah berusaha. Bagaimana tanahnya bisa subur ditanami. Kemudian berusaha menanamkan di situ bibit-bibit unggul. Berusaha untuk menyiraminya. Ya. Nah, setelah itu pasrah. Pasahnya ini kuat. Kenapa? Sangat berharap pada Allah supaya berhasil panen. Itulah ketawakalan petani, ya, yang berkebun atau yang menanam sesuatu, ya. Nah, lain kalau pegawai gitu ya, jelas gitu, ya. Nah, gajinya ya tinggal diambil bulan apa gitu aja, tawakalnya kurang, ya. Nah, karena dia nggak sab, ya Allah berharap, ya Allah semoga gajiku cair, ya nggak begitu. Kenapa? Karena menurut anggapan dia mesti cair, memang gaji rutin. Ya, nah, tapi kalau petani, ya, doanya ini terus menerus setiap kali ke ladang, lihat sawahnya, lihat tanamannya itu, kelang ya Allah, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan panennya berhasil, ya, terus berdoa, ya. Kenapa ini? Ada dua kemungkinan, gagal panen atau berhasil panen, ya, makanya tawakalnya tinggi. Nah, dengan tawakal yang tinggi itu dia sudah dapat nilai plus, dapat pahala tawakal. Nah, belum lagi nanti sedekah. Ya, arafik. Makanya dalam syariat di antara harta yang ada zakatnya itu hasil apa ini? Bumi. Padahal hasilnya kadang gak seberapa, ya. Nah, apalagi kalau tak ada hujan. Nah, 10% malah, ya. lebih banyak daripada apa ini zakat mau, cuma 2,5% ya. Nah, sebetulnya nggak boleh kemudian mengatakan Allah tidak adil, harusnya bersyukur para petani. Kenapa disuruh zakat yang banyak supaya pahalanya banyak? Jadi kalau tak ada hujan, nggak pakai biaya pengairan 10%, itu tidak tiap tahun, tapi tiap panen. Nah kalau setahun panennya 3 kali, 10% kali 3 zakatnya. Nah, kalau zakat mal, atau pengusaha atau kayak pegawai itu ya, nah zakatnya cuma setahun sekali, itu 2,5%. Nah, mungkin orang kasihan petani ya, sudah banting tulang nanam ya, hasilnya juga antara gagal dan berhasil, zakatnya kok banyak ya, dan setiap panen yaumah hasodi, itu pengusaha-pengusaha itu gajinya tiap bulan banyak, nggak capek-capek di kantor tutup ber-AC, kadang dinas sana dinas sini ada fasilitas mobil, pelayanan di jalan dan lain-lain. Zakatnya cuma setahun sekali 2,5%. Mungkin inilah kenapa para petani yang ikhlas, yang tawakalnya tinggi, pahalanya banyak tadi itu ya. Nah, zakatnya juga banyak. Nah, jadi dilihat sisi positifnya saja pahalanya ya. Jangan apa namanya hitung-hitungan nominal uangnya ya. Nah, barakallahu. Adapun yang dimaksud di sini adalah bukan zakat, tapi sedekah. Berarti tambah lebih lagi pahalanya. Zakat ada ketentuannya sendiri, sedekah tanpa ketentuan tetap dikasihkan oleh pemilik kebun tadi itu. Maka pantas namanya selalu disebut ya, namanya sampai disebut dari atas langit. Ya, sampai terdengar di awan. Insyaallah. Kemudian di sini yang terakhir ini terdapat karomah bagi seorang yang mendengar tadi. Ini bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa, tapi terjadi pada selain Nabi. Maka namanya apa ini? Karomah. Dengar suara, suaranya di awan. Dengar dehemnya awan. Gitu ya. Nah, sesuatu yang enggak biasa, luar biasa. Dan yang mengalaminya bukan Nabi dan Rasul, maka namanya apa ini? Karomah. Kalau yang mengalami Nabi dan Rasul, namanya apa ini? Mukjizat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang larangan bakhil dan kikir akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sahul umur, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.